Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitan haqqan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para asatidah, para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, mobil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, diantaranya guru kita, orang tua saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syafruddin, yang sama kita hormati Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Pawit, namanya Pak Pawit, beserta keluarga besarnya, dan para orang tua yang lain, mohon maaf tidak kesebut namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majlis walimatul khitan yang insyaallah hadir dan kumpul kita malam hari ini dalam rangka mengiringi doa putra dari Bapak Pawit yang insyaallah besok pagi akan dikhitan. Saya yakin iringan doa kita agar putra yang akan dikhitan Allah berikan sehat walafiah, Allah berikan panjang umur, sehat badan, dan kita doakan beliau, putra kita nih, besok disunatin, jangan nangis, jangan ngambek, kita doain biar berani dan kelak kedepannya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, sejarah khitan itu ada yang menyatakan riwayat pada zaman Nabi Adam alaihi salam, dan ada pula yang meriwayatkan zaman Nabi Ibrahim. Ketika zaman Nabi Adam, Allah memerintahkan Nabi Allah Adam ini, kata Allah, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam sorga. Nikmatin apa yang ada di sorga. Mau apa tinggal ngomong, pengen anu tinggal ngomong. Tapi pesan saya satu, pesan aku, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajara, jangan deketin pohon khuldi. Deket aja enggak boleh, apalagi sampai lu umbat. Ini bahasa kitanya. Yang namanya iblis itu si belis, kagak demen Nabi Adam sama Siti Hawa di sorga. Iblis ngelakuin protes demo sama Allah. Apa kata Iblis? Ya Rab, kenapa kau ciptakan manusia, kau ciptakan Adam? Kata Iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptain dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Muliaan mana antara tanah dengan api? Jelas muliaan api. Hai Iblis, sujudlah kamu ke Nabi Adam. Kagak mau. Sujud. Ogah. Sujud. Orang kata kagak mau. Wah. Iblis ini merugul. Katanya-katanya juga. Makanya orang yang lagunya merugul kayak Iblis. Katanya-katanya juga kayak sengke. Nih, bahasa Mandarin, Bo. Keditanya sih lo. Nih. Pokoknya saya enggak suka. Berbagai macam cara bagaimanapun Nabi Adam akan kugoda. Nabi Adam enggak kena kegoda, bininya gua goda. Nabi Adam digodain enggak kena. Iblis cari akal, wah bininya kali kena nih. Empuan merada gampang dirayu. Kata Iblis. Dirayu. Udah Siti Hawa, makan buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan buah khuldi, lu bakal kekal selamanya di sorga. Udah embat. Enggak mau ah. Cepetan enak. Bener ini. Mulain dah. Udah makan. Emang bener kekel? Iya, udah embat. Laki lu rayu lagi no. Deketin Nabi Adam dirayu-rayu. Kena juga. Yang namanya empuan zaman sekarang apalagi pak. Ngerayunya rada bisa. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kadang-kadang sama bini takut. Iya, bener Bu. Nih, udah rayu. Makanlah akhirnya singkat cerita Nabi Adam buah khuldi dia makan. Nabi Adam makan buah khuldi langsung nyangkut di tenggorokan. Makanya orang laki itu ada jendolannya di leher. Itu buah khuldi, Po. Kalau enggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita dah. Repe-repe bisikin, bang ini buah khuldi bang ya. Tapi Siti Hawa makan buah khuldi gak nyangkut di leher. Kenapa? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas lempengan dada buah khuldinya nyangkut. Alhamdulillah, untung nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul. Lah ribet kalau neten anak angkat dengkul dulu. Alhamdulillah buah khuldinya tebelah dua. Alhamdulillah. Coba kalau satu aja di dada. Lah kayak tumor. Untung ada dua. Kita nih bapak-bapak bisa gandulan itu ya. Diam-diam lo, agak ngerti. Ini urusan baba lo menyalo. Nih. Karena perintah Allah dilanggar, larangan Allah dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah marah, diusir Nabi Adam dan Siti Hawa, dilempar ke dunia. Bayangin pak, Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Model kayak kita, dosa banyak, pengen masuk. Kan agak nyeklek ini urusan. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari sorga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Malu, po. Masalah gitu buat lo. Nih. Allah marah, Allah murka. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tobat kepada Allah dengan istighfarnya yang terkenal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertahun-tahun Nabi Adam sujud kepada Allah minta ampun, dan Nabi Adam, Pak, nazar kepada Allah. Apa nazar Nabi Adam? Ya Allah, ya Rob, andai saja kau terima taubatku, aku akan potong salah satu anggota tubuhku. Tuh, Nabi Adam nazarnya tuh. Lama-lama, akhirnya taubatnya diterima. Lupa akan nazarnya kepada Allah. Biasa, Pak, orang mah kalau udah kaya, udah berhasil, rada lupa. Belum jadi, kita dirayu-rayu. Didatengin ke musola nyumbang ambal, ke majelis taklim nyumbang rebana. Belum jadi, kadang-kadang udah jadi, lupa. Bener, Bu. Ini kan besok kita mau nyoblos tanggal 16 Desember. Bener. Hati-hati, jangan sampai nyala salah pilih pemimpin. Orang kalau udah salah pilih pemimpin, kita kan yang di bawah yang capek, Bu. Orang kalau naik panjat pinang, yang paling capek di bawah. Wow, yang panjat pinang lihat ya, yang paling capek yang di bawah, lehernya diiles-iles, melintir sana melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak kan ngomong, biarin dah, lu naik ngatas. Kalau udah di atas kan hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita taikin, udah kita sompok, kita dukung, udah jadi, lupa. Abis hadiah juga garas dewe. Wah, kalau belum jadi mah enak, ngomongnya tenang, Pak. Kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air. Banjiran mulu kita. Nih, ya Allah. Nabi Adam lupa akan nazarnya kepada Allah. Turun malaikat negor, Dam. Ada pekat. Ini kalau bahasa kita. Lu lupa akan nazar lu, tobat lu sekarang udah diterima, nazar lu kudu bayar. Makanya kita, Pak, kalau punya nazar wajib dibayar. Kenapa? Itu nazar bukan karena kita mesiapa, langsung janji kita sama Allah. Kadang-kadang kan orang sekarang kaulannya beda. No, ntar kalau lu dapet jodoh, ya ku panggilin jepongan. Ini nazar yang salah nih. Bener, Bu. No, kalau dapat jodoh ntar gua panggilin dangdut. Tuh. Ini cara hajatan pakai cara hajatan agama. Kalau pengen berkah, jangan kayak orang kampung saya, malam mangkat, wuih, hidup undang kiai, mualek suruh ceramah. Malam undangan dangdut. Bener-bener, Pak, secara ekonomis antara ustadz sama dangdut, mahalan dangdut. Dangdut belum main, nasi 3 bakul habis diembat. Dangdut belum main, kopi 3 ketel habis diminum. Nah, ustadz dia nyampe dari tadi, rokok belum, kopi belum, ya. Rada murah, bercanda, Pak Wit, bercanda. Jangan dipikirin, ya. Kalau ada dikeluarin aja. Kenapa lu tawa? Terus gua harus bilang wow gitu sama lu? Bah. Dah. Nih. Ini kadang-kadang kita beda nazarnya, kaulannya beda. Kalau kaulan yang baik, cakep, Pak. tong, ntar kalau lu sunat, gue manggil kiai-kiai, guru-guru, ustaz, kita bikin acara mulid, motong kambing dah. Tuh, baru nazar yang cakep. Kenapa? Karena nazar itu kita langsung dengan Allah. Janji kita langsung dengan Allah. Hati-hati kalau nazar kita lupa, seandainya kita enggak bayar, hati-hati dah, ada aja lebaknya ntar. Nabi Adam lupa akan nazarnya, ditegur oleh Allah. Dam, lo lupa nazar lo, sekarang bayar. Nazar apaan malaikat? Lo janji kalau tobat lo diterima, lo bakal potong anggota tubuh lo. Cepetan potong. Apaan mau dipotong? Nabi Adam bingung. Pengen motong jempol, takut gak punya jempol. Pengen motong kuping, takut gerumpung. Nabi Adam diomelin, udah jangan puyeng-puyeng, kata malaikat, tuh ujung trompet lu tetek. Nabi Adam ujung trompetnya ditetek, disunatin Nabi Adam. Alhamdulillah. Ada yang bilang riwayat khitan zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lagi sholat ngadep ke kiblat, ada suara dari atas, ya Ibrahim, tohir nafsaka, Ibrahim, sucikan dirimu. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim bengong, ya Rab, kenapa saya masih belum suci? Padahal saya sudah punya wudu, gak punya hadas besar, gak punya hadas kecil. Malaikat bisikin, emang lu udah wudu, tapi itu ujung trompet belum lu tetek. Sunat, disunatin. Waktu itu pak, belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya gunting, belum ada yang namanya pisau, yang ada cuma kampak doang. Itu kampak bekas menghancurkan berhala-berhala sekeliling Ka'bah. Nabi Ibrahim disunatin sama malaikat. Duh, putus. Waktu itu umurnya Nabi Ibrahim, umurnya waktu itu 80 tahun. Bayangin pak, kulit udah pada kakal. Tuh. Makanya kalau ada orang 80 tahun belum sunat, nyunatinnya pakai gergaji aja udah. Di khitan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa itu khitan? Nyunatin. Dalam bahasa fikihnya apa? Qat'ul jildal hasyafa, khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi orang laki punya helm bu, dikupas kulitnya biar kelihatan helmnya klimis. Bener-bener tong. Nih. Ini kopi nyampe udah nih Pak RT. Alhamdulillah. Teman lagi ceramah kita nih, bagaimana ya? Masa kudu berhenti dulu gitu? Ya salam. Ya, ya tenang aja bang. Biar ada kopi 3-5 seember sekaligus. Tetap aja ceramahnya gak lama. Nah, nih. Di khitan, di sunat. Kenapa kita perlu di khitan? Rasul pernah bilang, al-khitan sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Ada yang nanya, ustaz, kok sunnah nyunatin anak? Secara hukum dasarnya sunnah, karena berbenturan dengan ibadah. Ada ilmu fikih, berbenturan dengan ilmu fikih, maka wajib dikhitan. Kalau enggak disunat, itu kulub yang namanya ujung trompet. Kalau habis kencing itu ngendap di situ. Makanya kita ini disunahkan kalau habis kencing buang air kecil. Laki-laki, perempuan kita disunahkan beristibro. Istibro itu dehem, habis kencing tuh supaya tujuannya biar tiris. Kalau belum tiris juga disuruh urut. Bener-bener po nih buat orang laki urut tuh biar supaya keluar semua tiris. Perempuan bagaimana Ustaz? Gampang, ambil anduk panjangnya segini, masukin ke selangkangan, tarik dari depan ke belakang, boret boret boret, gakrak gakrak dah boh. Heh, diam. Bocah karang di depan si taro ini. Wah, kecebong amis rasa buat ini. Ini ilmu fikih. Maka berbenturan dengan ilmu fikih, maka khitan itu kudu wajib dan kemuliaan buat perempuan. Maka perempuan bukan namanya khitan, lain lagi kalau bagi perempuan namanya khifat. Laki-laki namanya khitan. Makanya nyunatin anak empuan kagak pakai rame-rame. Ini sepi-sepi doang. Kagak pakai bikin hajatan enggak. Tetangga doang dibilangin, "Cing, dateng ya ngundang. Ngapain kerik tangan no kalian nyunatin no?" "Pok, dateng ya." Kumpul dah tuh turu-turu orang empuan. Dipanggil dah tuh. Kalau dulu namanya yang nyunatin dukun beranak. Tuh dukun beranak bawa pisau lepit. Itu pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Ini bagaimana jelasinnya bang ini? Iya, rada ribet dosa dia. Iya, rada jorok ilmu pikir guru. Itu pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Paham udah ya kali ya? Paham ya? Terus gua harus jelasin banget gitu. Pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Dukun beranak cuman dehem doang, jadi sunat. Tuh, makanya nyunatin empuan motongnya jangan kebangetan banyak, jangan kebangetan dikit. Kalau kebangetan banyak, nafsunya kurang. Kalau kebangetan dikit, nafsunya banyak. Sekarang bapak, ibu, pak, kalau bini kita di kamar rada agresif, tuh motongnya kebangetan dikit. Kalau bini kita di kasur, diem aja kayak kedebong pisang, motongnya kebangetan banyak. Lu jangan dengerin tong buat bapak lu nih. Kalau motongnya kebangetan dikit, ya udah paham dah. Tuh. Itulah kemuliaan buat seorang wanita, kemuliaan buat seorang perempuan. Maka dari itu di khitan anak kita. Oh, ada yang ngomong, Pak. Orang di luar Islam ngomong, "Ustaz, saya heran orang Islam enggak sayang kali manak. Kan anak masih kecil tuh bocah disunatin, dipotong, kan sakit, keluar darah. Enggak tega itu." Artinya apa?